الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أتق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كمسلمين رحمكم الله، بالله kita selalu berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan banyak merenungkan keagungan dan kekuasaan Allah, dengan merenungkan banyak betapa dahsyat murka dan siksa Allah terhadap orang-orang yang dia murkai di neraka Allah, dan betapa besar anugerah Allah, kenikmatan yang Allah berikan pada orang-orang yang dirahmati dan dimuliakan olehnya di dalam surganya, yang surga hanya disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Dan berlomba-lombalah mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya langit-langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Saudaraku yang berbahagia, ketahuilah bahwa orang yang bertakwa akan ringan baginya melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala seberat apapun, karena dia tahu bahwa keridhaan Allah hanya ada di dalam taat kepadanya. Sekalipun dia harus mengorbankan segala yang dia miliki dan sekalipun nyawa, maka dari itu para sahabat ringan melakukan syariat, bahkan mereka senang melakukan perang di jalan Allah, dan mati syahid menjadi idaman mereka. Orang yang bertakwa akan ringan meninggalkan segala macam kemaksiatan dan kedurjanaan sekecil apapun, bahkan mereka jijik akan perbuatan maksiat. Dan bila terjatuh pada dosa, segera taubat dan siap menanggung sengsara, sanksi, resiko seberat apapun. Ada sahabat yang terjerumus melakukan zina. Dia segera sadar sampai datang ke Rasulullah SAW, mengaku di hadapan beliau. Baginda Nabi SAW menjelaskan sampai dia yakin benar-benar bahwa orang ini benar-benar melakukan zina, maka dilaksanakanlah syariat Islam berupa rajam, yaitu dilempari sampai mati. Dia tahu karena siksaan Allah jauh lebih dahsyat, lebih menakutkan daripada rajam tadi. Seperti inilah orang yang mendapatkan cahaya Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Afaman syarahallahu sadrahu lil-Islam bahwa ala nurin min rabbih. Maka apakah orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah taala untuk menerima syariat Islam, maka dia benar-benar berada di atas cahaya dari Tuhannya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menafsiri ayat ini, beliau bersabda: Innan nura idza dakala sadr infala faqila ya Rasulullah hal dzalika min ilmin yu'rafu bi. Qala na'am, التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول. Sesungguhnya bila cahaya itu sudah masuk ke dalam dada, maka dada itu menjadi lapang dan longgar. Sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah ada tanda-tanda untuk mengetahui dada yang lapang terhadap syariat Islam cahaya itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am iya. Tandanya ialah satu, menjauhi hati-hati hidup di dunia yang penuh tipu daya ini. Kemudian menghadap serius menghadap ke negeri kekal abadi yaitu surga. Dan dia selalu siap mati sebelum kedatangan ajarnya. Rawal hakim mustadrak wa nabi faibah bin sanah. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari ayat dan hadis di atas dapat diketahui bahwa tidak semua orang Islam mendapat cahaya Islam. Bila ada orang Islam mendengar kata Islam atau syariat Islam seperti hukum pertongkangan, pisau serajam dan lain sebagainya, lalu dia tidak lapang dadanya, dia bermuram durja mendengarnya, tidak senang hatinya, justru sesak nafasnya dan tersekat lehernya, itu menandakan bahwa dia orang Islam yang tidak dapat nur Islam dan menjadi orang yang sesat, bahkan dikhawatirkan hilang imannya. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam." Amman yurid ayyubillahu yaj'al sadrahu dayyiban harajan ka'annama yas'adu fis sama. Maka orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi hidayah, ia lapangkan dadanya untuk menerima syariat Islam dengan senang. Dan orang yang dikehendaki oleh Allah taala disesatkan, maka Allah jadikan dadanya itu sempit, sesak dan sakit, seolah-olah dia terbang ke angkasa yang di sana tidak ada atmosfer udara bumi. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang berbahagia, bahwa sekarang sudah datang zaman fitnah. Kemaksiatan merajalela. Orang kafir tidak diam dan orang-orang aliran sesat terus-menerus menyerang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan pengikut-pengikutnya. Jagalah diri kita masing-masing. Didiklah anak-anak dengan didikan pesantren-pesantren agar tidak terbawa arus fitnah yang amat dahsyat ini. Syariat Islam diacak-acak dan bahkan dimutilasi. Al-Quran ditafsiri sesuai dengan hawa nafsunya. Bahkan sampai ada berita bahwa surat Qul Huwallahu Ahad ditulis di sandal untuk diinjak-injak oleh orang Islam sendiri. Bukan hanya melakukan yang seperti itu, tapi lebih lagi sampai mengingkari adanya Tuhan atau sampai menyamakan semua agama sama-sama benarnya. Itulah sekarang yang sering kita dengar beritanya. Maka kita harus berhati-hati agar tetap semua orang Islam, agar tetap kita kuat, agar tetap kita cemburu terhadap agama Islam yang kita cintai ini. Bila kita dengar berita-berita kemungkaran seperti itu, lalu tidak bergerak hati kita, tidak bermuram durja wajah kita, tidak berubah wajah kita, tenang-tenang saja, maka hati-hatilah. Ingatlah bahwa ancaman Allah amat besar. Maka supaya kita terus berusaha meningkatkan iman kita, kita wajib ingkar sekalipun dengan hati kita. An Jabir radhiyallahu anhu qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, "Auha Allah ila malakin min malaika an iqlik madinatan kadha wa kadha ala ahliha." قال إن فيه عبدك فلانا يا رب لم يقصك طرفة عين، قال أفلقها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمعر إلى لم يتمعر لي ساعة خلص. Kata Rasulullah SAW, Allah mewahyukan kepada seorang satu malaikat di antara para malaikat perintah, iblis Madinah kekada kekada, jungkir balikkanlah negeri itu sebagai siksaan atas penduduknya. Malaikat berkata, ya Allah, di antara mereka ada hambamu ya Allah, fulan. Dia tidak pernah maksiat sekalipun sejak mata. Orang yang sangat baik, taat. Allah berfirman, jungkir balikkan negeri itu. Siksaan atas dia dan atas mereka. Karena dia sekalipun tidak melakukan maksiat, wajahnya tidak pernah berubah karena aku sesaat pun. Inilah, maka haruslah kita punya kecemburuan tinggi. Kita harus ingkar, benar-benar ingkar terhadap segala kemungkaran, sekalipun sudah merajalela di depan mata kita. Semoga kita diberi oleh Allah kekuatan lahir batin untuk melaksanakan syariat dan menjauhi maksiat. Semoga dosa-dosa kita diampuni dan ibadah kita diterima oleh Allah. Semoga kita diselamatkan dari segala macam musibah, baik musibah dunia, lebih-lebih musibah agama. Semoga kita menjadi orang yang ahli surga yang hanya disediakan untuk orang-orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Barakallahu li wa lakum al-'azhim. Wa nafi'ni wa nafa'ni wa iyyakum min ayati dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun ra'ufur rahim. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين لهم بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد يا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى ولن فواحش ما ظهر منها ما بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل الأرضعة منهم بعنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة نجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة نجنا يا الله برحمتك الواسعة بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذك اليهود والنصارى والكفر والمشركين والعهد العهد الكبير عندك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات أيام الأموات عباد الله وعباد الأحسان وإذن كل بين ذلك أحد المكان ينبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم اسألوا من فضله يعطيكم فذكروا الله أكبر.